Matius tipu 20. Puri matar sorga makere le kasaratuan ciei mamancep pele masigaba upaya cipuagalai kamonen anggurnia. Kele ai pakere bagada sangagogoi sangaropia upada koi niake dengan cia mugalai kamonen anggurnia. Kabobok siba simancep belania icok nangan sebagai sipuririo sitagalai kapasakiat. Kuanangan kematada kam leuet kenan kam mugalai kamonen anggurku. Ai leu kuake upamui siripokatnia. Eirangan leuet. Bobok pulurua tuge samba bobok telu kasoibokat belania minca diseda leuet ai galai. Kele ai bela kalegret bobok lima sesenangan sebagai sipuririo sitagalai kuanangan kamatada. Sarat puririo anlek kue kam sangagogoyan sitak galai. Kuarangan kamatania tak anai siupai jikai. Kuanangan kamatada oto kam leuet kenan kam mugalai kamonen anggurku. Kasoi bokat kuanangan situan sibekat monen anggur kamandurnia. Sogai sia sipuga galai kaunungan upada barania kasio oi sikateitei aili kasio oi siboiki. Kele araoi sipuga galai kabobok lima, silorangan pasasang rupia sia. Lepa oi sipuga galai barania simancep, kabagadangan le mai igi rasisilo. Oto pasasang rupia lewet arasilo. Kele arasilo nia, pungungukirangan situan. Kuarangan, sia sio oi sikatete sangajam le ujunia arapugalai. Tapoi anu pakere akele sia kakai sima momomo tubu samba siorik rakat culu sanga gogoi. Kuanangan situan kamatat sara sipugagalai ale suruak tak kupajojo ekeu. Tak apa kerean bagata pasa sanga rupiah sanga gogoi. Alaan upam tu yekeu. Teuk bagaku le ke kukau kasikate te nenek kele igit sia ke kukekeu. Tak pak momoi ku galai sobakku kabakatku. Elek maoro matam kalulut agaiku. Kised date sikateitei ibabailu sipuboboiki samba sipuboboiki ibabailu sikateitei. Kei mana tra Yesus ka Yerusalem. Sogainangan si pasilu ini si pulurua sarada. Kuanangan kamatada kainungan. Ayan tebaik sita mana natra ka Yerusalem. Sedangkan te itu sesegi ake tokat siri manua katai imam sabeu, samba segai surat raukum nia hukuman matei. Samba rasegi ake nia kasipu arat sabulungan pule rapaloloi, rabobo samba rasili tengah ake nia. Tapoi kakowo sikatilu nia suru nia minca. Lepa oi inanda tatogat sebedeus, sambada tatogania murapo kamatat Yesus. Masih segi ake tidogedda. Kuanangan kamatania Yesus. Apo nia kidietnu? Alegi nangan nia. Mule nukua ruada toga kunekne. Muudet sara kakatuetnu. Sara kaikatsiunu kapuri mataanu. Kuanangan kamatada Yesus. Tak nuagaikam tidogedmui. Momoi pat nulokam kapulokat pengoringan loketku. Kuarangan kamatania. Momoi. Kuanangan Yesus. Nulolo tedakam kapulokat pengoringan loketku. Tapoi mu udet kekatoet samba kekaciuku tak aku tuteteu. Aipoi sipu udet ceda sarat sia pinatarik ukui kule. Keli ararep nia sipasi ului sipulu. Mengungui nangan bagada kasih rua sipu sasaraina. Sokai nangan sia Yesus kuanangan kamatada. Luagai kam, saute kapolak masih paneni bangsada lek sia, samba sia-sia beu mugege lek katubudda. Kakam geti bui kisedda. Ki ai katalakamui sobat mubeunan kau lek ibailunia sipu ukuk kam. Samba ki ai katalakamui sobat mute kau lek ibailunia pagugulet mui. Keleuk togat siri manua tak mubeunan ayoi. Tapoi mu pagugulet le sama masih kau engania panebu isimigi. Kele ai bela Yesus sambada si pasilu nia ka Yeriko, tudrangan nia sirimanua simigi. Ai rua si mapeset si puku kudu kabebet enungan. Kele ararep katusa sabau Yesus, pugere rangan Tuhan, Tuhan David, kau imakate bagam kakai. Asik rangan sia sirimanua simigi rapu meng-meng. Tak poi memilek makokope rapu gerei. Tuhan, Tuhan David, kau imakate bagam kakai. Nyageti toko Yesus, sogai nangan sia kuanangan. Apo nia nobakam kugalai katubumui? Kuarangan kamatania. Bule itu buka mata mai Tuhan. Maka tenangan bagat Yesus katu Buddha, rapenangan matada, mai cok nangan leuk matada, lepa tutrangan nia.